بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا إيمانا واحتسابا ورزقنا رزقا حلالا طيبا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. اللهم افتح لنا وانصرنا واهدنا وادخلنا في زمرة الصالحين. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tiada kata yang lebih indah bila kita tetap mengucapkan rasa syukur dan puji kepada Allah, karena itulah salah satu rasa terima kasih kita kepada pencipta yang telah memberikan kita tanpa meminta kembali, yang telah memberikan tanpa batas bagi kita sehingga kita merasa tenang dan damai dalam hidup ini. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bedah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Pendengar yang berbahagia, ayat ini terkait dengan ayat yang sebelumnya. Allah melaknat, mengutuk orang-orang yang kafir dari Bani Israel atas lisan Daud, Isa dan Isa bin Maryam. Sebabnya yang pertama melakukan maksiat dan melampaui batas, yang kedua. Yang ketiga, mereka mempunyai sebuah kondisi yang sangat berbahaya, yaitu kondisi di mana tidak peduli akan kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi, tidak saling melarang satu sama lain. Akibatnya kemungkaran itu akan merajalela dan terjadilah kekufuran, dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya. Labi sama kanu yaf'alun, seburuk-buruk apa yang selalu mereka perbuat. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia selain dia sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah, mereka juga harus melaksanakan misi kehidupan. Iya. Untuk saling mengingatkan agar tidak melakukan kemungkaran yang dapat merusak tatanan yang telah baik, yang telah diatur oleh Rasulullah. Sebagaimana yang kaji kita pada hari sebelumnya, bahwa misi mereka adalah untuk mengatur kehidupan agar menjadi aman, damai, dan berkeadilan. Nah, bila terjadi kemungkaran, haruslah diluruskan. Kalau dalam bahasa kita, inilah yang disebut dengan hakikat reformasi. Reformasi. Iya, mungkin Ustaz Fazul dan Ustaz Zainal bisa bersama kita. Silakan. Iya, saya melihat ada dua poin di sini yang penting. Yang pertama tentang kondisi masyarakat dunia. Iya. Yang menganut paham EGP. EGP. Dan yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Yang pertama EGP, emang gue pikirin Ini adalah paham yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena ini membuat masyarakat cuek bebek, tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan lingkungan sekitarnya, dengan masyarakat sekitarnya, dengan penduduk sekitarnya. Inilah yang disebut dengan masyarakat egois, memikirkan diri sendiri. Ini sebenarnya ajaran yang sangat sederhana masuknya, tapi sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini bukan sekedar lepas gitu saja. Ini sudah diatur dan direkayasa oleh Yahudi, sehingga timbul hedonisme. Yang penting aku senang, aku kenyang, menang. Aku nyaman, aku menang. Sudah, tak peduli dengan yang lain. Mau mati dia di situ, mau tertindas, kelaparan. Itulah disebut dengan masyarakat EGP. La yatana hauna amungkarin fa'aluh. Tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Mau istri siapa dibawanya, mau anak tetangga siapa dipergaulinya, yang penting bukan anak saya. Itu sebenarnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika masyarakat membangun tiang-tiang peradabannya dengan EGP, masyarakat itu sudah hancur. Sama seperti diilustrasikan ada 4 ekor lembu. Kuning, putih, coklat, hitam. Ketika yang kuning dimakan oleh serigala atau dimakan oleh segerombolan harimau, kata yang putih, yang coklat, yang hitam, akan gak saya. Ketika dimakan yang putih, kata yang coklat dan hitam, bukan saya. Ketika dimakan yang coklat, kata yang hitam, bukan saya. Terakhir yang hitam pun dimakan. Artinya apa? Ketika amar ma'ruf tidak dilakukan sejak awal, yang 4 ini tinggal nunggu giliran saja. Betul. Ketika amar ma'ruf sudah menjadi suatu komitmen bagi masyarakat, maka kemungkaran itu seminimal mungkin sudah dicegah sejak kecil dan sejak benih-benih awalnya, sehingga masyarakat tadi tidak rusak dan runyam. Jadi sebenarnya kembali kepada poin kedua, amar ma'ruf itu adalah demi kemaslahatan manusia, bukan demi kemaslahatan Tuhan. Artinya apa? Kalaulah aman, yang aman itu adalah manusia. Kalaulah damai, yang damai itu adalah manusia. Itu dia dua poin yang dapat saya sampaikan. Terus ada poin yang tambahan di sini, melalui firman Allah di sini, kanu la yatanahawna. Ini asal katanya kan dari kata naha. Naha itu artinya melarang. Terus ini ditambah kata kaa tambah alif ya, dengan ta ya tanaha artinya saling ya, saling dalam arti kata terus berlanjut, tidak pernah ada nihayahnya, habisnya, akhirnya, untuk melarang orang yang berbuat kemungkaran. Ya, apa yang dibuat orang itu tidak pernah dilarang dengan kata disinggung aja pun tidak, kira-kira gitu. Inilah orang-orang seperti inilah yang menyebabkan tempatnya itu labi sama kanu yaf'alun, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Artinya bukan saja yang berbuat, yang tidak berbuat pun akan kena. Inilah di sini konteks dalam ayat Al-Qur'an itu wattaqu fitnatan latusibannalladzina zalamu minkum khassah. Artinya bukan orang-orang yang berbuat zalim saja akan kena azab Allah itu, tapi termasuk orang-orang yang saleh juga akan terkena, karena tidak pernah melarang dalam konteks ayat ayat 79 dari surat Al-Maidah ini. Terkena semuanya. Bahkan sabda Rasulullah juga ada pernah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di kampung ini akan bisa dapat musibah sedangkan ada orang-orang yang berbuat soleh di sekelilingnya?" Kata Rasulullah, "Bisa kalau kejahatan itu lebih banyak daripada kebaikan." Bagaimana menurut Ustaz Hanafi? Ya, kalau saya lihat juga sedikit Ustaz Hanafi, ya tanahauna ini itu adalah ya tanahauna ini itu adalah perangai dari ahli kitab atau Bani Israel. Berbeda dengan orang Islam, orang Islam kembalikan dari la yatanahawna, yaitu apa? watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi orang yang beriman itu saling menasihati. Kalau orang kafir itu tidak saling melarang. Nah, kalau orang Islam itu bukan itu saudara dia, bukan anak keturunan dia, bukan tidak ada kaitannya dengan dia, selama itu orang yang beriman, selama dia manusia, maka kalau bisa dinasihati, dinasihati. Dan menariknya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, tawasau itu sendiri tidak tawasau itu sendiri mengindikasikan tidak ada orang menjadi penasihat murni. Dan tidak ada juga orang yang menjadi dinasihati murni. Boleh jadi suatu ketika penasihat ini dinasihati dalam satu waktu. Dan yang menasihati ini dalam satu waktu bisa juga menjadi penasihat. Karena apa? Karena kata-kata tawasau saling artinya apa? Saling memberi. Terkadang penasihat diberi nasihat, terkadang yang dinasihati memberi nasihat. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya. Jadi Abu Bakar di halaqah atau dididik oleh Rasul untuk mengajak Utsman masuk Islam. Utsman mengajak yang lain masuk Islam. Nah, pada saat-saat tertentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabatnya untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Artinya apa? Saatnya Rasul memberi nasihat, dia didengar oleh sahabatnya. Saat dia mencari nasihat dari mana? Dari Al-Quran. Disuruhnya sahabatnya membaca Al-Quran di hadapannya. Nah, maka di sini kita melihat bahwa kalau sudah ulama tidak mau dinasihati, berarti bukan ulama lagi namanya itu, kan? Iya. Karena Nabi Muhammad pun mau dia mau dinasihati. Al-Quran mendengar, mendengar Al-Quran. Al-Quran itu kan nasihat. Nasihat, betul. Nah, maka oleh sebab itu disinilah kelemahan kita. Karena kalau kita kritik internal bahwa para asatiz, para ulama itu jarang mau menerima nasihat dalam artian terbuka. Artinya sesama ulama berkumpul majelis taklim saling mengingatkan akan bahaya-bahaya yang mungkin mereka sesama mereka melakukannya atau katakanlah tidak peduli dengan lingkungan. Itu harus dimunculkan. Karena kalau tidak itu dimunculkan, berarti mereka tidak memerankan yang kedua, yang pertama saja, memberi nasihat dan tidak mau menerima nasihat atau alpa untuk menerima nasihat. Nah, maka akan terjadi yang timpang begitu. Nah, inilah yang tidak diinginkan. Maka ancaman Rasulullah SAW juga berat, kan? Dalam sebuah hadis diingatkan bahwa datanglah seorang yang dianggap alim pada hari kiamat masuk neraka. Ditanya oleh anak buahnya yang kemarin dinasihati gak mau, Anda kok juga masuk? Ya saya itu melaksanakan apa yang saya larang kepada kalian. Kenapa? Sebab itu tadi. Mungkin dia ketika salah gak ada yang nasihatinya. Ketika dia melakukan kecerobohan tidak ada yang membetulkannya. Nah, akhirnya apa? Dia berlama-lama dan berlarut-larut dalam kesalahan sehingga seharusnya dia bertobat sehingga tak sempat untuk bertobat. Karena prinsipnya ulama juga manusia. Wah, jelas. Ulama juga manusia. Dan selama notabinenya manusia pasti memiliki kesalahan. Kullu bani adam khata'un. Iya, wa khairu khata'ina tawwabun. Jadi selama kita ini adalah manusia keturunan Adam pasti memiliki salah. Bukan sekedar satu salah tetapi banyak salah. Iya. Jadi kita melihat di sini kepada para asatiz seharusnya ya berkumpullah dalam majelis-majelis taklim yang di kalangan asatiz sendiri yang melakukannya, jangan orang lain. Sehingga bisa mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga begitu. Jadi saya melihat di sini adanya sebuah kesamaan pemahaman yang seharusnya dibangun oleh para ustaz-ustaz kita, oleh para ulama-ulama kita sehingga nilai-nilai Islam itu bisa betul-betul terjalin dan terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Terutama ya nilai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saling menasehati dan meminta nasihat kepada orang lain. Mungkin Ustaz Fajrul ada yang perlu ditambahkan? Iya. Untuk kita dapat melakukan watawasaw bil haq watawasaw bisar sabar, nasihat, menasihati dalam rangka untuk menegakkan keimanan atau yang hak, mencegah perbuatan yang batil, itu harus dilakukan dengan sabar. Sabar ini juga lawan kata daripada marah. Makanya di sini disebutkan Nah, anjuran oleh para ulama, mungkin juga hadis, setiap orang yang marah itu mestilah harus selalu membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Kira-kira apa kesimpulan, kenapa harus membaca seperti ini soal itu? Iya, karena memang ketika kita membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, boleh jadi ada kesalahan kita. Iya. Ada kekurangan kita. Maka kita kembalikanlah semuanya itu kepada Allah. Hasbunallah. Ya. Cukuplah Allah tempat kita kembali, dan dialah sebagai baik, wakil baik, yang menarik. Yang wakil sebaik-baiknya. Saya tambahkan sedikit di sini di akhir bahwa ketika seseorang dinasehati, ya, sebagai penasehat, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, pilihlah kata-kata yang baik. Karena orang yang dinasehati itu sendiri sudah dalam keadaan berat. Jadi ketika nasihat itu intimidasi dan menyalahkan, orang mungkin lari dari nasihat itu, malah bukan sasaran nasihat tadi tidak berlaku. Nah, jadi nasihat itu sendiri memiliki kiat. Nasihat itu berat, jangan lagi diperberat dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu satu. Tapi sebagai seorang yang dinasehati, bagi orang yang dinasehati, sebenarnya ketika kita dinasehati orang, orang itu sayang dengan kita. Jadi jangan salah sangka ketika kita dinasihati orang, orang itu ingin menjatuhkan kita. Tidak. Tetapi karena sayangnya lah dinasihati. Orang kalau mau menasihati kita, berarti orang itu masih punya perhatian. Kalau punya perhatian, berarti masih ada perbaikan yang diinginkan dari kita. Karena kalau orang sudah tidak pernah menerima nasihat, itu antara dua. Entah baik kali, entah sudah buruk kali, sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Nah, jadi manusia itu wajar menerima dan memberi nasihat. Demikianlah pendengar yang kami muliakan. Semoga kebersamaan kita ini menambah manfaat dan kebaikan bagi kita. Dan kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih. Ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.